Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limi Nahwi. Masih membicarakan tentang makna-makna dari huruf jar. Makna-makna yang paling terkenal dari huruf jar. Sebelumnya telah kita sampaikan makna dari huruf ilah. Sekarang kita masuk ke makna dari huruf ba. Diterangkan di sini al-harful ba al-ma'na al-ilsaqu. Makna yang pertama dari huruf ba adalah al-ilsaq, yaitu menempel atau merekat atau melekatnya. Ini makna ilsaq. Contohnya al-misal amsaktu biyadik. Amsaktu biyadika, ya, amsaktu biyadik. Saya memegang tanganmu. Ya, di sini namanya ilsaq ba-nya. Ya, saya memegang biyadik, yaitu tanganku atau tangan saya, ya, menempel pada tanganmu. Ya, amsaktu biyadik. Contoh kedua, marortu bidarik. Ya, marortu bidarika. Saya melewati rumahmu. Yang ini contoh kedua dikatakan ilsaq menempel, ini dari sisi mana? Maka ini contoh yang al-ilsaqnya adalah bersifat ilsaqun majaziyun, ya, ilsaq majazi. Beda dengan yang pertama yaitu ilsaqun haqiqiyun, ilsaq haqiqi. Saya memegang tanganmu, yaitu tangan saya menempel ke tanganmu. Ya, ada apa namanya persentuhan gitu ya, atau melekat. Kalau yang kedua, ini ilsaqnya adalah ilsaq majazi. Ya, saya melewati rumahmu. Gimana maksudnya ilsaqnya? Yaitu maknanya adalah ilsaqnya majazi, yaitu marartu bimakanin yaqrubu minha au minka. Saya melewati tempat, ya, yang dekat dengan, ya, terdekat dari rumahmu. Ya, di sini ilsaq, tapi ilsaqnya majazi. Ya, yang pertama hakiki, yang kedua majazi. Kemudian yang kedua, makna dari ba al-isti'anah, ba isti'anah, yaitu ba yang bermakna minta bantuan atau pertolongan, yang sering diterjemahkan dengan menggunakan. Contoh kata betul bil qalami, saya menulis dengan pena. Maksudnya saya menulis menggunakan pena. Saya menulis dengan bantuan pena. Ini namanya ba isti'anah. Qata'tu bisikin, itu juga ba isti'anah. Saya memotong dengan pisau. Maksudnya menggunakan pisau, yaitu dengan bantuan pisau. Ini yang kedua. Termasuk ba isti'anah adalah pada lafadz basmalah. Pada lafadz basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim, itu juga ba-nya adalah ba isti'anah, yang sering diterjemahkan dengan menggunakan atau dengan gitu ya. Saya menulis dengan pena, saya menulis menggunakan pena, itulah ba isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu dengan meminta bantuan, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, at-ta'lil. Ba-nya adalah ba-ta'lil. Ya, ta'lil. Ba yang di situ berfungsi untuk menunjukkan sebuah alasan, ya, sebuah alasan. Ya, contohnya di sini fakullan akhadna bidambi. Ya, fakullan akhadna bidambi. Maka masing-masing mereka itu kami siksa. Bidambi itu banyak ta'lil, disebabkan dosanya. Kemudian yang berikutnya at-ta'diyatu, ba ta'diyah, yaitu ba yang berfungsi untuk menjadikan makna fi'ilnya dari fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi, itulah ba ta'diyah. Ya, contohnya di sini zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya mereka. Ya, kalau zahaba itu fi'il lazim tapi diikuti dengan ba maka menjadi muta'addi. Sehingga namanya ba-nya dalam ba ta'diyah, ya. Zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan, memergikan, ya, maksudnya menghilangkan. Menghilangkan cahaya mereka. Kemudian ada lagi al-iwadu ba'iwad. Ya, ba yang bermakna untuk mengganti. Ya, contohnya bi'tuka hadza bihadza. Saya menjual ini diganti dengan ini kepadamu. Ini diganti dengan ini, hadza bihadza ini diganti dengan ini. Ya, semacam barter, ya. Ya, saya menjual kepadamu benda ini diganti dengan benda yang ini, misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-dharfiyatu bimakna fi. Ba tapi makna fi, ini namanya ba-dharfiyah. Dan itu juga sering kita jumpai, ya, ba makna fi. Ya, contoh walaqad nasarakumullahu bi badrin. Sungguh Allah telah menolong kalian bi badrin. Maknanya fi badrin, di perang Badar. Ya. Ya, contoh yang misalnya ahlan wa sahlan bi hudurikum bi hadzal ma'had. Ya, di situ pakai ba tapi maknanya fi. Ya, selamat datang kepada hadirnya kalian di pondok ini, misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-musahabatu bima'na ma'ah. Ba tapi makna musahabah, makna ma'ah. Ya, contohnya bi'tukal baita bi'asasihi. Saya menjual kepadamu rumah ini bi'asasihi, maknanya ma'asasihi, beserta perabotnya, menjual rumah beserta perabot rumahnya. Biasa sih maknanya ma'a asasihi. Kemudian berikutnya ba makna min. Ya, ba tapi maknanya min. Contohnya aina yashrubu biha ibadullahi. Ya, ainan yashrubu biha ibadullah, yaitu mata air dalam surga. Yashrubu biha maknanya yashrubu minha. Ya, yang daripadanya, yang darinya hamba-hamba Allah yashrubu biha ibadullah, yang darinya hamba-hamba Allah meminumnya. Ya, di sini biha maknanya minha, darinya. Kemudian makna an, ba tapi makna an. Ya, contohnya fas'al bihi khabira. Ya, fas'al bihi khabira. Ini banyak, banyak makna, maknaan. Ya, fas'al bihi khabira. Maknanya fas'al anhu, itu ya. Fas'al anhu khabira. Maka tanyakanlah bihi, yaitu anhu, tentang Allah. Khabira, kepada yang lebih mengetahui tentang dia, yaitu Muhammad. Ya, otomatis yang paling tahu tentang Allah, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini bihi maknanya anhu, yaitu fas'al anhu. Fas'al bihi, fas'al anhu. Bertanyalah tentang Allah kepada orang yang lebih tahu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih tentang an, contohnya sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Ya. Seseorang telah bertanya, Ya, sa'ala sa'ilun, orang yang bertanya atau seorang telah bertanya, bi'adzabi waqi'. Bi'adzabi waqi' maknanya an adzabi waqi'. Bertanya tentang kedatangan azab yang akan menimpa. Ya, ini makna an. Kemudian ada lagi ba makna al-isti'la'u bi makna ala. Ba makna isti'la, yaitu makna ala. Ya, contohnya wa min ahli kitabi man in ta'ammanahu biqintari yu'addihi ilaik. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya, ya, bikin tarin yu'addihi ilaik, mempercayakan kepadanya harta yang banyak, ya, alakin tarin yu'addihi ilaik, ya, maka dikembalikannya kepadamu. Ya, di sini bikin tarin mana ala bin tarin. Ya. Di antara ahli kitab, man itu ada orang, inta manhu, jika kamu mempercayakan kepadanya bikin tarin, ya, bikin tarin itu ala kintarin, ya, atas harta yang banyak, yu'addihi ilaik, ya, dikembalikan kepadamu. Kemudian ada makna at-ta'kid, ba, tapi makna untuk penguat, yaitu ba zaidah. Ya, ba yang sifatnya ba zaidah. Ya, karena yang zaidah-zaidah itu sifat apa, fungsinya atau faidahnya adalah untuk penguat. Contoh, waqafa billahi syahida. Ba-nya zaidah. Lafaz jalalah Allah di sini adalah fa'il. Waqafallahu. Kemudian ditambahkan zaidah, waqafa billahi. Ya, cukuplah, ya, benar-benar cukuplah hanya Allah sebagai saksi. Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Ini juga zaidah, karena ini juga untuk makna ta'kid, karena banyak zaidah. Ahkami itu nasab, karena sebagai khobar bagi laisa. Itu alaisa Allahu ahkama, tambahkan ba jadi bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu benar-benar hakim yang seadil-adilnya? Kemudian yang terakhir ada ba al-qasam, ba untuk sumpah. Uqsimu billahi la ajtahidanna. Saya bersumpah demi Allah, saya akan sungguh-sungguh. Billahi la ajtahidanna, demi Allah saya akan bersungguh-sungguh. Itu adalah ba qasam. Itulah diantara makna-makna dari huruf ba. Ya, diantara makna-makna dari huruf ba, ya, silakan difahami, dihafalkan. Ya, ketika kita berjumpa dengan huruf ba, coba dikaitkan kepada makna yang ada di sini. Ya, kan ini merupakan makna yang paling masyhur yang berkaitan dengan huruf ba. Demikian ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangan. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.